السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كسرى وكسرى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى sunat-sunat Jumaat. Kita masuk pula tentang sunat-sunat sembahyang Jumaat ataupun hari Jumaat. Yang pertamanya mandi dan membersihkan tubuh. Yang kedua memakai pakaian putih. Ketiga memotong kuku. Yang keempat memotong kumis. Kelima memakai wangi-wangian. Keenam memperbanyak membaca Quran, berdoa dan berzikir. Tujuh tenang waktu khatib baca khutbah. Yang kelapan berpakaian haji apabila sudah haji. Sunat-sunat jemaat. Yang pertama mandi dan membersihkan tubuh. Semua ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebut dalam satu hadis, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai pakaian yang baik, membersihkan tubuh, mengamalkan sunan fitrah. Sunan fitrah ni potong kuku, potong micai. Seterusnya dapat keampunan selama seminggu. Selama seminggu Tuhan beri keampunan. Yang pertama sekali iaitulah mandi. Mandi Jumaat dia panggil. Sama macam mandi wajib, iaitu meratakan air sekalian tubuh. Cuma taklah niat mandi wajib. Sebab buat mandi ni sama ialah. Mandi kita mandi Jumaat ke mandi raya sama. Cuma niatlah masa kita mandi, niat mandi sunat Jumaat. Kalau mandi tak niat sunat jemaat, mandi biasa lah. Mandi sejuk tubuh. Mandi sunat jemaat dapat dua. Yang pertama, pahala. Yang kedua, kebersihan. Kemudian memakai pakaian putih pada hari Jumaat. Afdal sekali lah sunat ni. Kita pakai baju lain pun boleh juga. Tapi yang afdal sekali, baju putih. Di sembahyang jemaat je lah. Kalau boleh adalah, maknanya pakaian putih. Sama ada baju jubah ke gamis yang dibilang sebagai sunnah ataupun yang bukan sunnah Nabi, baju Melayu, baju kemeja, tak kira bila warna putih dapat pahala sunat. Nabi sebut dalam suatu hadis, ilbasu min siyabikumul bayat wa kafinu fiha mautakum au kama qala. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Maknanya pakai yang paling afdal sekali ialah warna putih. Dan sunat kamu kapankan mayat-mayat kamu dengan kain kapan putih. Jadi menunjukkan pakaian warna lain dibenarkan syarak. Nisbah bagi pakaian laki-laki, warna-warna yang terang seperti warna kuning sio diharamkan atas kaum lelaki. Atau elakkan pakaian kuning sio. Kuning sio. Tahu tak kuning sio? Seh. Kuning apa? Kuning? Dua lah. Kuning berlang. Berlang kok. Mana kuning? Kuning nyala. Kuning nyala. Dilarang. Memang ada dalam nas. Dan ulama-ulama pun sebut yang pakai pakaian kuning siang. Orang perempuan itu pakaian perempuan. Itu warna perempuan. Merah tak? Cuma sebaik-baiknya jangan pakai pakaian masa semayang, pakaian yang menyala-jala. Kerana menarik pandangan orang. Cuma datang dalam nah kuning sio. Dilarang. Kerana dia pakai warna untuk kaum perempuan. Kuning biasa gini orang pakai ni boleh. Kuning kuning muda, kuning telur, kuning susu, kuning telur ketang. Boleh. Tak apa, dia tak ada pakai yang kuning nyuri kapi. Dia tak boleh pakai kuning kapi tu, pakai macam dia pakai. Macam kuning tak cah. Gitu lah, jemlah kuning tu macam tak cah. Tak apa. Bah kuning tak cah ni sebenarnya bukan kuning, keningnya siok. Nak? Kuning gila gitu. Kita pergi ambil kain gitu, beli ikat tak bocilah baru gitu. Nah, barulah haram ikut mana ni pesen dia. Nah. Putih yang paling afdal. Putih paling afdal. Nah. Begitu juga dengan kain kapang. Menunjukkan bahawasanya kalau kita kapang dengan warna lain boleh. Menaikkan warna yang dilarang atas lelaki. Macam tak dia. Kain kapang lelaki kuning sio. Tak dia. Sebab apa yang dia haram atau dilarang baginya ketika hidup, maka dilarang juga pada ketika menjadi mayat. Apa yang diharuskan kepada seseorang ketika hidup, maka harus ketika menjadi mayat. Sebab itu harus dikapangkan mayat perempuan dengan kain sutera asli. Nah, sebab masa hidup dia harus pakai. Nah, dibetulkan sekali lagi, salah faham ada orang kata kalau orang perempuan haram pakai sutera masa semayang. Perkataan ini salah. Tidak ada seorang ulama yang berkata seperti itu. Kerana orang perempuan boleh pakai sutera buat sembahyang. Tidak ada menjadi kesalahan bagi dia. Dia boleh pakai masa hidup, masa mati, masa semayang. Orang lelaki tak boleh. Masa tak semayang pun tak boleh. Jangan pakai baju bernombor-nombor masa semayang. Kalau tak semayang harus. Ada tulisan-tulisan atas belakang ada tulis kaltek. Tak apa yang pakai, tapi buat semayang jangan lah. Makruh. Ulama kata ada khot, ada tulisan makruh pakai dalam semayang. Melainkan tulisan itu kecil macam kat logo. Tu logo tu lain. Pasal dia bukan nak orang tengok, orang tak terbaca depan kecil gini je. Belakang besar Petrona. Dia orang soh belakang, oh Petrona. Dia mengganggu orang. Kerana ulama kiaskan dengan langsir Siti Aisyah yang mengganggu Nabi, yang dia corok. Jadi nampak dalam semayang. Padahal Nabi tak ada masalah, dia khusyuk semayang. Nak beritahu kepada umat syarak. Maksud ulama kata makruh memakai pakaian bergambar dan bertulisan ketika sembahyang, sekalipun apa benda ni tak ada orang, kita seorang diri. Makruh juga. Yang kata saya pakai seorang, seorang rumah ada aja. Makruh juga kerana menyalahi perintah. Jadi nak pakai tulisan luar sembahyang. Ada orang dia minat beli baju, kalau kosong dia tak beli t-shirt, jadi nak ada tulisan atas belakang. Tak ada masalah di luar semayang. Kau anda lah. Jangan tulisan orang haram lah. Kasbe atau dada. Liverpool punya masa. Hukumnya haram pula tu. Lepas tu haram dengan sebab tulisan. Lepas tu haram dengan sebab syiar benda yang haram. Mengiklankan perkara yang haram, haram pula. Jadi tulisan saja makruh. Di dalam semayang, di luar semayang haru. Itu dia atas belakang bomba PDRM FRU paling merah kau anda tulis apa pun. Luar semayang tak apa, dalam semayang tak sesuai, bukan tempat dia. Jadi jenis pekerja-pekerja yang uniform yang bertulis, bawa lah selai baju buat pergi kerja, supaya masa semayang ditutup tulisan tu dengan baju selai lagi, bukan payah kan. Jadi ingatlah dalam luar tak apa. Luar ni. tulisan kecil kat logo ni kadang-kadang nama pejabat lah, dada satu kecil lah, dimaaf pada syarah neh kat depan ni. Nah, MPKT umpamanya C. Nah, UMNO. Neh. Satu kecil neh atas belakang ni. Walaupun pemuda sekalipun makruh. Sebab dia tengok banyak juga pakar. Neh. Atas belakang pemuda lah apalah. Tak tak belajar rekah tu. Neh. Pusing balik. Dah nampak tak? Risa, tak apa harap saya pusing. Tapi orang kata tak apa sihat pula. Baju balik. Ah, ha, seorang tak apa kan? Ha, jangan buat kat orang ramai main baju balik gitu. Nah. Dimaaf pada syarat kecek. Eh, kecek. Dia pula kat tulis bawah. Kalau tengok pun tak boleh nak baca bawah ni. Eh. Mereka orang gindak ni. Oh. Mangga. Nah, tu tak masuk bok lah. Pasal kalau benda yang halus sangat kita nak puji juga. Nah, jadi kan hukum syarak ni dia ada longgar juga. Nah, jadi hak kabar tu hak terang, neh. Hak jelas. Nah, jadi hak palpah lawak gua ni. Kalau kita bodoh. Nah, ni dah tahu dah tak salah kah? Jenis tulis gitu. Neh, biar kita persatuan apa pun, neh. Dilarang. Neh. Jadi bila mati sunat juga kapang kain putih. Tiba-tiba kita tengok dia kapang kain dah warna putih, warna kelabu. Kapang warna hitam, warna jalo. Nah, maka harus pada syarat. Saya kata apa? Cuma tak berlaku pak kita dah kalau kain kapang putih berlaku. Memang taat sungguh dah. Neh. Ni yang boleh puji orang Melayu ni memang taat dah dah. Kain kapang walaupun sunat putih bukan wajib putih dah. Semua putih. Neh, boleh dipuji lah. Masih matilah, masih hidup tak boleh puji. Nah, masih hidup apa lah, lutut sepeh, luar pendek, apa tak jelek, apa ngopuing. Nah, jadi warok masih mati. Neh, mati baru nak beramal kan? Dengan agama. Jadi doktor juga lah. Tak pakai juga Melayu ni. Dia nak masih hidup. Nah, masih hidup kita taat pada agama, mati mayat kena bakar, tak apa dah. Nah, hidup taat. Nah, taat beragama, mayat agung mati. Mayat dibakar orang. Neh, umpamanya. Masuk surga masuk neraka. Masuk surga bawah dikir masih hidup. Nah, ni lepor orang musuh ni takat mu ni pejuang Islam, mayat lenyek dengan kereta kebar, batu makan kami. Masuk surga bawah. Nah, dia tak kira tu. Tapi kalau masih hidup nombor ekor noh lah pakai. Kasber brandy macam ke kopi O. Nah, anak dari orang macam bini dia ni buat. Nah, berina bagi petang siang madang. Neh, tapi mati comel. Kapang kain putih. Talking tiga kali. Faham? Bahasa Arab sekali, Melayu sekali, Perancis pula sekali lagi. Neh, ngaji kubur 40 hari. Tanam biga dengan kubur tok pelang. Nah, duduk dua ni lagi. Nampak? Jadi hak penting sekali masa hidup. Neh. Memotong kuku. Neh, potong kuku sunat pada hari Jumaat. Kalau ada kata adik miknah mana juga sunat potong kuku hari Jumaat. Ni nasnya buka dalam kitab-kitab bab hari Jumaat. Sunat-sunat Jumaat. Jumpa di sana. Dan hadis dan perkataan-perkataan ulama' neh, iaitu membersih diri. Sunanul fitrah. Kalau kata sunang fitrah ni sunat hari Jumaat. Sunang fitrah ni benda. Sunang fitrah ni di antaranya memotong kuku. Nah, dari lain boleh potong? Boleh potong. Harus. Dari Jumaat, sunat. Pasal apa sunat potong kuku hari Jumaat? Pasal nak pergi semayang Jumaat. Nah, pasal nak pergi semayang Jumaat. Memotong kumis. Kalau ada kuku jangan panjang. Nah, kalau lebih daripada daging ni makruh. Kalau sama ereh dengan daging harus. Nah, dengan daging dengan hujung jari ni. Lebih pada hujung jari makruh. Lebih gini. Panjang sangat sampai fitnah orang tengok haram. Faham? Neh, sunat potong sama lagi dengan isi. Nah, lebih daripada isi tapi tak lebih daripada jari harus. Ha, lebih pada jari, jangan yang kuku pada jari, makruh. Panjang lebih doa lalu haram. Ha, ingat tu. Nah. Ha. Yang keempat, memotong kumis. Ha, benda kumis. Ji. Tak tahu. Pandai sipang ya Ji ni. Neh. Ha. Misal itulah. Neh. Ha, potong misal. Neh. Potong janggut ni haram di sisi jumhur ulama. Pendapat yang paling kuat. Neh. Walaupun ada kau doa mengatakan makruh saja. Neh. Ha. Ya, misal sunat cukur. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi kalau simpan juga misai, ada pendapat mengatakan tidaklah salah. Ha. Neh? Ha. Cuma jangan misai sampai masuk dalam wuduk. Nah, ha. Neh, tak boleh. Ha. Misai masuk dalam wuduk. Misai lebih pada bibir. Lebih pada bibir merah ni. Neh? Ha. Jangan sampai kat bibir merah ni. Duk tani, misai duk tani ya. Yang siapa tutup dalam mulut tu apa? Nah, panasi berabuk kat atas misal. Nah, janggut kita juga, janggut ni jangan cukur semua taruh bawah dagu. Faham tak? Ha, ni dilarang oleh ulama. Ini cukur semua lepas tu taruh bawah ni. Sikit bawah ni, copek macam ustaz-ustaz model ni kan. Lewat bawah ni. Datang dah dapat dah bawah ni. Eh? Ha. Kata ulama-ulama dilarang kerana meniru pondang maghribi. Eh? Ha. Dan ini ulama sebut. Nah, ini amalan pondang maghribi. Morocco. Ini zaman dulu. Nah. Ha. Ada belaka je koyak. Misal, jangan cukur tengah. Cukur tengah, taruh tepi ni. Faham tak? Tak bukan. Nabi tak suka gitu. Neh, nak sipang comel, biar comel molek. Nah, dah tak masalah. Neh, ni bah, tengok dah tepi ni macam. Tak, macam burik reskresi. Neh, dia tak comel gitu. Neh, jadi misal nak taruh, tak apa, nak sedap cukup, sunat. Faham? Yang kelima, memakai wangi-wangian. Nah, memakai wangi-wangian ini juga afdal sekali hari Jumaat. Hari lain sunat. Mereka kata ulama. Nah. Hari lain sunat. Setiap hari kita pakai apa sunat. Nak pergi kerja sunat, nak pergi pasar sunat pakai minyak wangi, nah. Kerana malaikat suka kepada bau yang wangi. Ha, dia gitu kaedah. Nah, bila dia suka pada benda yang wangi, dia mari dekat. Nah, bila mari dekat, berkatlah kita rahmat. Malaikat ramai dengan sebab wangi. Nah. Ha. Jadi bila kita niat pakai minyak wangi kerana ikut sunnah, boleh pula satu lagi pahala. Satu lagi tadi dapat dah kelebihan, kau niat dapat satu lagi kelebihan mengikut sunnah dah pula. Neh. Ha. Sekarang ni banyaklah wangi-wangian tak macam macam dulu nak. Ha. Kalau kita pergi kedai minyak atau kau siapa ada reti nak pilih. Neh. Ha, macam malaikat subuh ada nama. Malaikat subuh. Nah, ha. Kayak gitu be atu garik. Macam atu garik lebih juga. Nah. Ha. Tok anda apa lah nak pakai pun body shop ke apa ke, nah, nak suruh wangi. Tak. Ha. Yang keenam, memperbanyakkan membaca Quran, berdoa dan berzikir. Hari lain baca Quran, hari Jumaat baca Quran juga, tapi hari Jumaat istimewa sikit. Apatah lagi kalau surah-surah yang disuruh pada hari Jumaat. Contohnya surah Al-Kahfi yang kita sebut dah itu. Neh, ingat dah. Hari Jumaat dengan malam Jumaat istimewa dengan surah Al-Kahfi. Neh, waktu start pada sekarang kita yang belum pernah baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi hari Jumaat atau malam Jumaat. Neh, masjid-masjid ada amal baca Yasin tu tukar tak. Kerana baca Yasin bukan sunat malam Jumaat. Neh, kerana Nabi sebut Iqra'u Yasin. Baca Yasin makna umum, di mana saja kita rasa nak baca, bila saja baca Yasin. Neh, Bukan Nabi kata malam Jumaat. Ha, tapi kalau surah Al-Kahfi Nabi sebut jelas. Nampak? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumaat. Jelas. Nah? Ha, jadi malam surah masjid hadu amal surah Yasin selama ni. Kita amal dengan sunnah Nabi pula surah Al-Kahfi. Nah? Ingat lah. Ha, surah Al-Kahfi. Dia kata biar dah lama dah amal ni Yasin ni. 20 tahun dah kita dah amal ni. Ha, tak ada masalah. Nah, kalau dah sayang sangat malam Jumaat tak mau tinggal juga baca Yasin. Maka tambah surah Al-Kahfi. Nah, Yasin 15 minit. Al-Kahfi 25 minit. 25 campur 15, 40 minit. Rehat 10 minit, orang baisa. Dah boleh. Nak? Nak seribu daya. Tak mau seribu dalih. Gitulah. Nak sunnah ke tak mau? Ha? Surah Al-Kahfi. Atau pada pagi Jumaat, baca surah Al-Kahfi. Lebih surah ni. Nak? Ha. Kena betul baliklah Tok Imam Tok Bila tu. Nah? Ha. Terima hakikat lah. Dia marah. Dia. Nak? Pandai bila kata. Orang tu luka bodoh. Nak? Dia kata pandai bila. Nah, bukan kita paksa. Sudah. Nah? Sebut dalam hadis. Nah? Hak kita baca Yasin, baca Yasin lah. Nah? Dan kita dah tak mau tinggal Yasin, baca sekali tu. Sebab disebut dua-dua hadis. Nah, dalam bab Al-Kahfi ni dua sebut Nabi sebut fi yaumil Jumaah. Apa? Aulaitihi ataupun pada malam atau siang. Ha, tu jelas patut kita rugi sangat dak surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Surah-surah lain juga bergandalah pahalanya bila kita baca pada hari Jumaat. Berzikir. Nah, jadi kalau kita mari masjid duduk baca Quran dulu. Belum nanti orang bang apa baca Quran dulu kalau kita sapa awal, nah. Ha. Dan berzikir. Tapi bila dah dibacakan khutbah, jasa berzikir lah. Dengar khutbah. Tuhan kata, fastami'ulah. Maka ndaklah kamu ikhtiar supaya mendengar khutbah. Nah, maknanya, usahalah biar dengar khutbah ke telingamu. Itu fastami'ulah. Nah, ha. Maknanya berhenti lah berzikir. Ni orang duduk di khutbah, dia duduk berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ni warak-warak. Tak tahu kahala. Nah, ha, tanya aku tak begitu pula. Nah, ha. Yang ketujuhnya, tenang waktu khatib macam khutbah dan berpakaian haji bila sudah haji. Nah, baik. Bila khatib membaca khutbah, kita dengar, maka hendaklah kita diam. Kalau kita bercakap-cakap, maka hilang pahala mendengar khutbah. Fadilat. Nah, ha. Ini duduk luar sedap tau. Ini sebenarnya ada luar. Sembang. Popek, popek, popek, popek. Orang masuk. Dia macam gitu. Nah. Baliklah, baliklah. Balik juga. Nah, gitu. Tak boleh pahala. Tak boleh keampunan seminggu. Boleh pahala semayang Jumaat sahaja. Mak Nabi sebut dalam hadis kan. Barang siapa yang berpagi-pagi mandi pada Jumaat, membersihkan diri, memakai minyak wangi, pakai pakaian yang terbaik, kemudian melangkah awal-awal ke masjid dan semayang dua rakaat dan mendengar khutbah. Nah, diampun baginya pahala sekali Jumaat. Maksudnya seminggu lah. Jadi tak cukup syarat. Dia buat belakang dah pakai minyak atas 3 liter datang atas belakang. Tapi dia pergi sembang pulak luar. Tak dengar khutbah. Maka dah cukup syarat. Tak dapat ampun seminggu. Nah, kalau kita nak ampun seminggu ni. Dosa sikit lah. Nyok. Bukan dosa besar lah. Dosa berzina. Tak ampun ni. Itu kena taubat. Dosa sikit. Nah. Nah. Dosa duduk tengok TV. Cerita ngaruk-ngaruk saya. Nah. Ha. Akademi Fantasia. Tengok. Tak tengok. Hai. Guna awak di tu. Haji Zul tengok. Ha. Ha. Mana ayat dia? Ha? Tidur ke? Dengar khutbah tidur. Maknanya tak dengar khutbah. Ha? Tak boleh pahala. Ha? Tak boleh pahala dengar khutbah. Tak dapat keampunan seminggu. Dia kena cukup syarat. Nah, sebab Nabi kata man. Nampak? Man. Man tu syartiyah. Nampak? Ha, barang siapa? Ha, lepas tu jawab ni di depan tu. Jawabnya, maka diampungkan baginya. Diampung tu jawab bagi syarat depan. Syaratnya ada depan. Dan kita tak cukup syarat. Nah. Tak dengar khutbah. Ha, melainkan tak speka rosak. Itu lain. Puzul syarat ni. Nah, dapat bahagia, dapat lagi ke apa dalam seminggu. Ni kita tidur. Nah. Ha. Ha, tapi memang sedap tidur masa khutbah. Nah. Ha. Masa tu lah. Nah. Layu habis. Nah, sebab itulah khatib memainkan peranan. Nah, jangan panjang sangat. Nah, dan suara tu biar kuat. Nah, rekah padat. Jadi orang tak tidur lah. Nah, kemudian kena dengan wakil dengan keadaan yang berlaku sekarang. Nah, ni ngatuk mata khutbah. Nah, khutbah bab pembangunan. Bab jalan raya, hospital. Jadi ngatuk mata. Dia biar kuat khutbah tu. Ya ayyuhan nas. Baru bangun. Nah, ittaqullah. Nah, ni dah papel. Dan tuan sekalian. Negak teruk JKK. Ada mari. Nah, jadi biar kuat sikit. Nah, biar kuat. Sebab khabar Muhammad dalam hadis Nabi ini memberi khutbah seperti seorang panglima perang mengarahkan tentera-tenteranya menyerang. Panglima perang. Sahabat kata Nabi beri khutbah macam panglima perang beritahu pada tenteranya dalam peperangan. Nah, jenderal perang kalau arah tentera lagunya takkan kau askar-askar sekalian. Kan itu. Faham tak? Kuat lah jenderal. Nah, mana siapa yang sahabat kata dalam satu hadis mata Nabi jadi merah. Nah, mana marahnya dalam khutbah bekengnya. Nah, pendek tak apa. Nah, ni panjang melarut-larut ngatuk mata. Syaitan ambil kesempatan dia pun tiup lini tu. Nampak dia terkoleh Tok Imam nombor 2. Tok Imam nombor 1 naik atas tu. Nah, Tok Imam ni dia tak apa. Berpakaian haji. Ni pelik ke. Apabila sudah haji. Maksudnya sunatlah kita ni orang-orang haji, orang tua-tua dah. Dah berpakaian sunnah. Ni jangan tua dah tapi tak berpakaian sunnah, tak sunat lagu tu. Dah biar jadi ikutan orang-orang muda. Nah. Mana orang haji dah, ayah haji, puak haji dah. Kan ramai, gimana tu puak haji? Puak tu orang haji dah tu pakai serban dengan semutar dengan kain atas pali bau. Kan comel kan tu, puak haji. Nah, pasal kita orang tua. Nah, ni orang tua kau lah. Rambut tu tak ada dah, piah tak pakai budak. Nah, seluar baju masuk dalam, kasut muncul air. Nah, jadi tak jadi panduan lah bagi budak-budak. Nah, jadi tunjukkanlah kita dah tua ni 70-80 dah apa macam orang yang nak balik dah. Nah, macam mana lagu tu. Keterangan bagi orang yang lambat datang masjid sedang khatib tengah baca khutbah, hendaklah ia mempercepatkan solat tahiyat masjid 2 rakaat kemudian duduk dan mendengar khutbah. Ni ingat kita pergi tu orang baca khutbah dah, maka jangan duduk sembahyang tahiyat masjid dulu. Ada orang kata tak boleh sembahyang tahiyat masjid masa khutbah. Faham? Perkataan ini batil, ditolak oleh ulama-ulama. Nah, kerana Nabi tengah baca khutbah, datang seorang lelaki masuk terus duduk. Nabi kata, mu sembahyang dah yang mugi duduk. Nabi potong khutbah. Padahal khabar karang tak apa. Bak tahiyat masjid. Nah, lepas jumaat tak apa. Nah, mana lelaki tadi hak mari terus duduk. Ni dah dalam khutbah potong. Faham tak? Mana pentingnya sembahyang tahiyat masjid walaupun ketika tengah khutbah. Tapi rengkaskanlah. Nah, tak payah panjang-panjang, rengkas-rengkas. Nah, baru duduk sebab tahiyat masjid ni hormat masjid. Ha. Dewi alasan mana dia tidak kalau maknanya kita kan bila dibaca khutbah orang suruh dengar baca khutbah. Nah, tak boleh cakap ni negeri sembahyang tahiyat maknanya tak dengar khutbah lagi cakap. Nampak? Ni dalil ini batil, bukan dalil. Ni tersalah dalil. Semayang bukan bercakap. Faham? Yang larangnya bercakap. Nampak? Sesama manusia. Adapun kita semayang bukan bercakap dengan manusia, dengan Allah. Lagi pula disuruh syarat. Nah, ni tak kena sangat buat hujah. Neh, doktor ujar lagu tu. Ketinggalan rakaat Jumaat. Wallahu a'lam. Tengok soalan eh. Banyak buat ni. Soalan yang pertama, bolehkah ustaz terangkan cara solat yang bagaimana yang paling afdal dan senang bagi orang yang musafir pada hari Jumaat serta dalam waktu solat Jumaat dan dia pemandu kenderaan yang juga membawa muslimat. Baik. Bila kita jadi pemandu kenderaan yang pergi jauh lah katakan, tak kira lah kita pemandu atau penumpang, nah, dengan syarat ni jalan tu jalan darat yang ada tempat Jumaat. Maka yang senang pasal kita pemandu, kita berhenti. Nah, jadi solat bila kita nak musafir, lebih pada hak musafir, maka boleh kita sembahyang jamak. Nah, kita sebutlah satu pandangan ulama mengatakan boleh kita sembahyang Jumaat jamak dengan asar. Nah, tapi jamak takdim, jamak takhir tak boleh. Jamak takdim iaitu kita sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat bangun terus sembahyang asar dua rakaat dengan qasar boleh. Yang tak bolehnya sampai masa Jumaat kita tak sembahyang lagi, kita main Jumaat lah waktu asar sekarang. Jamak takhir tak boleh ha. Neh? Tapi kalau sembahyang Zuhur biasa boleh jamak takhir. Di dalam waktu Zuhur kita bawa kereta malah nak berhenti lagi, nak kat highway. Nah, sekarang sampai karok lagi lah rebang asar sembahyang Zuhur dalam waktu asar. Tak apa, teniak lah. Aku nak sembahyang Zuhur dalam waktu asar. Neh? Tu lain, Jumaat tak boleh. Lepas pada sembahyang Jumaat, terus bangun sembahyang Zuhur dua rakaat. Neh? Jadi, terus sembahyang asar dua rakaat. Neh? Jadi jamak, jamak takdim. Ini dibolehkan. Itu drebar lah biasanya. Neh? Dari orang puang, kita bawa muslimat sebang belakang. Khabar dia nak tunggu dalam bank ke, nak, ke nak naik sembahyang juga. Kalau orang puan naik semayang juga Jumaat, tak payah semayang Zuhur dah. Nak tunggu dalam bah, tak ada masalah. Tapi saya tak mau buka ekor. Nak ni lagi dia. Nah, tinggal buka ekor, buka tu, buat lagi dia orang pula. Bah, injin hidup. Nah, jadi pandai-pandai lah tu. Nah, mudah. Kalau bawa orang besar-besar pun tak ada. Apa kita berhenti semayang? Dia tak semayang, tunggulah kereta. Dia boh Datuk. Lepas berhenti semayang. Datuk tak berhenti tak. Datuk berhenti kau tak semayang, duduklah kereta. Datuk kata, asal lah ni, mak. Berhenti, ya? Tak. Ingat Datuk nak semayang kau, tak? Datuk dengan suat kabar, duduklah kereta. Nah, Datuk haid dia panggil. Tadi bukan serma, tak? Sebahagian. Nah? Apakah pandangan setiap remaja sekarang memakai baju menutup arak tapi bagian lengan yang pendek dipakai alas lengan? Jawabnya tak sempurna menutup aurat seperti itu. Budak-budak puan ni pakai t-shirt, lepas tu dalang pakai ketak sarung dengan hitam. Ramai lah pesan ni. Nah, kat tudung sikit, konon menutup aurat lah. Jawabnya, menutup aurat ini dua. Yang pertama, nampak, iaitu menghalang daripada nampaknya warna kulit. Yang kedua, menghalang daripada nampaknya bentuk badan. Jadi kalau kita pakai dua syarat ini ada, maka disempurna menutup aurat. Pertama, baju kita ada tutup, ada kain, tak nampak kulit. Nah, yang kedua, dia tak ketat, siapa nampak betul tubuh gini. Nampak? Jadi, kalau telah pun tutup semua, tetapi longgar dah, tapi nampak warna kulit. Dia kira membuka aurat juga. Nah, walaupun longgar, dia buat, orang tu dia buat jubah, tapi jubah tu dia buat daripada supik. Macam supik gula, nampak dalam. Walaupun labuh, nah, itu dia panggil tidak menutup aurat juga. Nah, kerana tak menghadang daripada nampak. Yang kedua, dia pakai warna hitam lah, tutup semua dah, tapi ketat, macam seluar aerobik. Nah, baju aerobik tu kan, kok ketat habis ni. Nampak? Tahu tak? Sarut naka. Sarut naka tu bini kita pakai. Faham tak? Kalau awak muda tak jadi naka juga tu. Faham tak? Jadi hak tu dikira menutup daripada nampak warna kulit. Tapi nampak tak betul tubuh. Nampak dikira tidak menutup aurat juga. Jadi haram lagi. Tak boleh. Tak boleh. Jadi betul semula lah, anak-anak tu jangan beri pakai lagu tu t-shirt dengan pendek dalam pakai sarung lengan saja. Tak nampak juru harap, nampak tak juru. Faham? Ha? Islam tak suruh buat lagu tu. Pakai molek-molek. Ya? Ha, main apa, main pakai sekerak gitu. Lepas tu lengan ini pula pakai alik dalam. Nah, ha, lepas tu seluar ketak pun goh. Molek-molek ada. Nah, kok pakai baju kurung molek dah. Tudung molek, baju kurung dengan panjang molek. Tapi belah pula alik belakang. Nampak sampai labu putih dubik sepeh. Nah, ha, jadi biar sempurna. Apakah hukumnya jika terpijak air kecil budak perempuan yang berumur kurang 2 tahun tapi air kecil itu dah kering dan terkena telekum semayang? Terpijak lepas tu kena telekum semayang. Kok mana dia ni? Air kecil kering, air kecil anak perempuan kering. Kering dah tapi dia pijak lepas tu kena telekum semayang ni. Ni yang payah nak fikir. Nah, ha. Kalau basah lain pak ngecik atas telekong tu mula sabah. Jadi pelik juga ni awang ni. Nah, jawab ni ginilah. Air kecing kalau dah kering dipanggil najis hukmi. Najis hukmi. Najis ada dua, najis aini, kalau ada lagi air kecing basah tu. Nah, kering dah kita tak ingat nak basuh. Anak kita kecing atas lambur tadi, kita nak pergi kerja, nak atur budak kat tu. Kat nursery, dia pun kecing. Ambil sepuluh cawak je, cawak asuklah kereta. Balik hijau karang kopak, kering-kering dah situ. Kita pijak kalau tak ada basah pada kaki kita, maka tak lekat. Ha? Tak lekat. Tak ajik basuh apa pun. Yang ajik basuh, bekas tu saja. Kecing, kering tu, kena basuh. Basuh lagu mana? Buat lalu air itu sekali. Nampak? Tak payah buang apa-apa, jiru air. Nah, dia panggil najis hukmi. Nah? Ha, najis hukum saja. Ha. Macam sini kena air kecing, basuh. Pak kita pegang, wajib basuh. Tapi kalau kemarin dulu dah, orang kena air kecing di sini. Nampak? Ha? Kering lah. Kita pegang gini, gonyoh lah. Tak dekat dah tangan. Pasal sudah kering. Nah, tapi benda ni suci tak? Tak suci. Kena basuh. Tapi basuh sekali saja bila dua air. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Saya hilang selipas di surau. Ada sama hilang selipas ni. Boleh tak ambil selipas hok ada kat surau? Haa, hok tula. Memang pesen tula. Lepas tunggu orang balik belaka dah. Haa, jadi dia hilang selipas, dia nak bahang selipas orang lain pulak. Nah, jawabnya, beritahulah pada ahli jawatan kuasa. Nah, jawatan kuasa akan terangkan dengan jelas. Selipar ni hak bagian orang tinggal. Ha, pakai hak ni. Ha, itu lain kan. Sebab kalau kita pergi ambil kan, memang orang balik belakang dah. Nak? Terimang dah balik lagi. Takut kena terimang. Terimang dah balik lagi dah. Umpama dia ada hal lah. Apa semua dalam duduk-duduk. Apa dia tu, bit lambat sikit. Terimang. Nak? Ha. Jadi kita pergi ambil pula hak ngelah tu, terimang. Jalan kaki ya, kaki ayang je. Nak? Naknya ke dia? Ha, kalau naik kereta tak apa. Nak kena Tok Iman naik TZN, nak cokeh gitu. Pakai juga kaki je. Nah. Jadi kalau kita dekat kenderaan, kaki ayang lah dulu. Ha? Cuma kita nasihat bila keluar tu, tengok-tengok. Ha? Nah, kadang-kadang kita diri pun salah sahut. Nah. Yang pelik kaki dia kek, SS5 dia oleh orang saya lapang. Dia tak berasa sikit. Belang, banyak sembang tu, batu benar. Kita tanya sembang, masa nak ambil kasut tu, berhenti dulu sembang. Nah, pasal kita sembang galik tu. Tak, tak cakap bos. Lelak ada. Nah, bahan orang. Adakah doa? Ada tak ustaz baca khutbah Jumaat sejik mana-mana? Tak ada. Nah, kalau ada kecil khabar sejik mana gitu. Nak pergi sembahyang dinum. Tak ada. Akan datanglah masjid Kristen. Nah. Soalan seterusnya. Adakah orang yang mencuri tidak diterima amalannya? Baik. Tidak adalah sebut dengan mana-mana nas yang jelas. Siapa yang mencuri maka solatnya tidak diterima. Yang disebutnya orang yang mencuri itu tidak beriman ketika dia mencuri. Itu ada. Dan orang yang mencuri ni, dia ada dosa besar, dia ada dosa kecil. Dosa besar mencuri yang kena hudud, potong tangan. Dosa kecil mencuri yang tak kena hudud, curi telur ayam dua teh, celak nesang sekaju. Nak, ha, dosa juga. Ha? Ha. Apakah hukum kita membasuh punggung kita menggunakan tangan kanan? Ha. Jawabnya harus membasuh, iaitu istinja. Ha, basuh berak lah atau basuh kencing. Nah, harus menggunakan tangan kanan bagi mereka yang tidak ada tangan kiri. Nah, jadi tangan kanan, tangan kiri cedera, nak cacat ataupun kudung. Ha, jadi haruslah tangan kanan. Tidak makruh juga nyaknya nak garang lutut. Nah, jadi orang yang ada tangan kiri tak ada masalah, maka makruh dia menggunakan tangan kanan. Faham? Nah, saya suka tengok orang merempit. Adakah tindakan saya berdosa? Tak berdosa tengok orang merempit. Merempit ni blomba perang-perang. Ha? Tapi maknanya membuang masa lah. Nak? Ha. Tengok. Tengok orang. Bila orang merempit ni balik dengan kita-kita kena kerja polis. Nak? Ha. Bolehkah sebuah masjid dinamakan sebagai masjid hadari? Seperti yang diumumkan oleh Masjidah di Dewan Rakyat. Tak ada dah yang hadari-hadari, tak ada. Dah hadari ni maknanya kemajuan. Nah, kemajuan ataupun kemodenan. Nah, atau ketamadunan. Atau makna perbandaran. Nah, apa ibu masjid hadari pula? Masjid-masjid eh. Apa hukum melukis katun? Adakah bergantung atas niat? Ya. Tengok. Al-umuru bimakalsidiha. Pekerjaan-pekerjaan ini atas kosak. Kali tujuan untuk pelajaran diharuskan. Nah, dilukis gambar untuk buah di tadika-tadika. Tempat orang budak-budak belajar dia buat ah. Ini rima, ini jirafah, ini JKK. Ha, umpama. Nah, ha, jadi itu contoh lah. Nah, ha. Dua kali dah hari ini. Ha. Apakah perbezaan air mani dan air mazi? Ha. Boleh tak budak-budak baru ditanya? Baik. Dia air mazi ni dengan air mani, dia ada banyak perbezaan. Cukup mudah dikenal. Air mazi, dia adalah permulaan bagi syahwat. Air mani adalah kemuncak syahwat. Neh? Ha. Air mazi warnanya jernih dan licin. Air mani warnanya keruh dan kasar. Neh? Ha. Boleh beza situ. Neh? Ha. Air mazi najis, air mani tidak najis. Keluar mazi batal wuduk, keluar mani hadas besar. Ha, itu beza. Ne? Kalau keluar mani ambil wuduk saja tak boleh, kena mandi wajib. Keluar mazi tak kena mandi wajib, kena basuh kemaluan dan ambil wuduk sahaja. Faham? Ne? Ha. Bagaimanakah nak membelanjakan wang yang haram jika seorang telah insaf dari kesalahan besar yang telah dilakukan pada masa lampau? Yang pertama sekali, bertaubat kepada Allah, menyesal daripada berbuat dosa dan berazam tidak akan buat dah. Kemudian wang itu, tengok ada kalanya boleh dibelanjakan, ada kalanya tak boleh. Yang boleh dibelanjakan, iaitulah maknanya wang yang haram daripada muamalat yang haram. Tetapi dibelanjakan untuk tujuan maslahat orang ramai. Seperti wang daripada faedah saving account. Ya, dia simpan duit dalam bank RM1,000. Katakan ada bunga dapat faedah situ RM100. Contohlah RM100 tu wang haram, wang riba. Nah, wang tu boleh belanja, bukan untuk personal, untuk diri sendiri. Derma untuk kemudahan orang ramai. Nak buat jambatan lah kapung, nak buat jalan kapung, faham? Nak buat parit, nak buat tandas surat, ataupun tabung-tabung perjuangan umat Islam. Faham? Nah, ha. Yang kedua pula, wang haram yang tak boleh dibelanjakan tapi mesti dipulangkan balik. Seperti wang haram, wang curi. Curi motosikal. Nah, boleh pergi jual, laku RM1,000. Wang tu kalau insaf dah, tak boleh. Kena pulang balik ke tuang dia. Kena cari balik tuang yang kita curi tu. Nah, tak jumpa tuang, tuang dia mati dah. Kena ganti balik nilai motor tu kepada waris dia. Waris ada tapi tak tahu dah mana duduk. Ah, ha, sedekah pada masjid surau, niat ganti daripada duit hak kita motosikal kita curi itu. Dan jadi doa pada Allah, mudah-mudahan dia halalkan daripada perbuatan kita ini di hari akhirat nanti. Faham? Ha, itu cara dia. Eh, tu kalau hak orang, neh, kena pulang balik tu, neh. Ha. Ah. Apakah hukum orang yang keluar berdating tapi tak sentuh pun tangan, cuma keluar makan angin je bersama awet dia? Contoh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram keluar bersama makan angin di masjid Kristen. Ha, dia dah je kata. Ha, tanpa bersentuh-sentuhan. Jawabnya, tidak diharuskan walaupun tidak bersentuh-sentuhan. Kerana Nabi kata, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahrami. Tiada boleh kamu bersunian dengan seorang wanita melainkan ada sertanya mahramnya. Ha. Dosa kecil. Walaupun taklah dosa besar. Dosa besar tu berzina. Tetapi tetap kita kena kata tidak boleh. Kalau kita kata boleh kok, zina saja tak boleh, punah jahannam Nabi. Masalahnya yang di dating di masjid tu apa? Kan masjid tempat orang ingat Allah, tempat orang ibadah. Kalau mu kata di taman bunga boleh tahan kira sikit. Pasal mana siapa ni asal nak pergi masjid? Bawa awet. Tengok masjid terapung, masjid kita tap-tang. Duduk berkembik bila dengan masjid pusing. Jadi berat nanam no ni. Seolah-olah nganjing dengan Allah Ta'ala. Nikah awal-awal dah. Tak usah duduk dating nikah. Tanya dia, kita duduk keluar ni dengan orang ustaz khabar ni tak boleh ni, bahaya ni, takut jadi lain macam lagi. Dia nikah lah. Nampak dia kata tak mau nikah, nak main saja nak. Tak mau sudah. Aku cari orang lain. Boleh tak baca kuat seperti imam ketika sembahyang seorang? Baik. Dikata kalau kita sembahyang seorang, baca kuat macam imam boleh tak? Jawabnya memang sunat lah baca kuat walaupun sembahyang seorang. Iaitu sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Ingat tu kalau kita sembahyang seorang rumah dah? Maghrib. Baca kuat. Saya ajak kawan saya pergi Perak untuk beri sokongan kepada parti Islam. Ia jawab, buang masa, buang duit. Biar dia lah, pok-pok dia. Apakah pandangan ustaz? Jawab betul lah kata lagu tu. Sebab perjuangan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, siapa yang masuk saham sama ada dengan duit, dengan lelah payah dan sebagainya, ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Naklah kamu bertolong-tolong perkara baik. Jadi kalau orang nak kebaikan, nak menegakkan kebenaran, nak meruntuhkan kebatilan, kalau siapa yang bantu, masuk dalam firman tadi. Ta'awanu. Boleh pahala. Sikit sebanyak. Boleh dah ustaz ceritakan asal usul batu Hajaratul Aswad? Sedikit sebanyak. Apakah istimewa batu ini? Apakah fadilat orang yang dapat menyentuh dan menciumnya? Dengar cerita batu ini ada berubah-ubah saiz dan warna. Tapi saya tak ingat apa yang menyebabkan perubahan itu. Boleh jelaskan. Apa yang menyeliputi batu itu yang berwarna perak? Soalan ni berkenaan dengan Hajar Aswad. Dikata, apakah, ceritakanlah tentang asal usul batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ni makna batu yang hitam. Hajar, batu. Aswad, hitam. Jadi batu Hajar Aswad, batu-batu hitam. Jadi tak payah batu Hajar Aswad lah. Batu Aswad atau Hajar Aswad. Kerana Hajar bermakna batu. Dia memang ada asal-usul lah. Ada cerita, ada kisah. Dalam sejarah Islam, batu ni. Yang tak ada asal-usul, batu belah, batu betangku. Tak ada asal-usul tu. Rekaan semata-mata tu. Baik. Menurut hadis-hadisnya, ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan projek pembinaan Kaabah yang diperintahkan oleh Allah atas tapak asal kota Mekah daripada zaman Nabi Adam. Jadi dibina Kaabah. Dua orang kontraktor, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dua beranak alaihi masallam. Siap. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, engkau pergi ke bukit sana dan dapatkan sebiji batu untuk dijadikan penanda nak letak pada Kaabah ni. Buat penanda tu. Sampai di bukit, pendek ceritalah. Maka datang Jibril, malaikat alaihi salam, dan beritahu kepada Jibril nak cari batu. Ayah Nabi Ibrahim suruh cari batu nak letak dekat Kaabah. Nak buat nanda senang. Maka Jibril memberi sebiji batu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail bawa batu tu beri kepada Nabi Ibrahim. Minta hai, batu yang ayah suruh cari tadi. Neh. Nabi Ibrahim tengok moleknya batu lalu dicium beberapa kali. Tu yang datang dalam sejarah. 2-3 kali cium moleknya batu tu. Dia kata ambil doang ni molek kat ni. Nah, dia kata Jibril alaihi salam yang beri. Oh, sedang molek. Nah, maka diletakkan di Kaabah seperti yang kita tengok sekarang tu lah. Neh. Tu cerita dia. Dan disebut dalam hadis-hadis yang sahih, umpamanya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, batu Hajar Aswad, batu Aswad ni asal daripada syurga. Nah, asal daripada syurga. Nampak batu Hajar Aswad. Asal daripada syurga. Dan memang sahih hadis itu. Nah, ada dua hadis sahih tentang batu ini daripada syurga. Asal cerita daripada syurga, Jibril beri pada Nabi Ismail, Ismail beri ke Nabi Ibrahim, letak di Kaabah. Nah, jadi Hajar Aswad ini. Kemudian berubah-ubah warna. Ya, asalnya warna putih. Sebut dalam satu hadis asalnya warna putih. Nampak? Nah. Fa aswadathu khotaya bani Adam, telah menghitamkannya oleh dosa anak Adam. Neh, ada kata Abdullah bin Zubair, dulu aku dang masa batu ini warna putih ketika Rasulullah masih hidup, tapi sekarang sudah hitam kerana ada orang musyrik yang mencium dia. Orang musyrik, orang syirik pun cium juga. Akhirnya jadi hitam batu. Jadi batu putih jadi batu hitam. Dan ada ulama berkata batu ini akan kembali menjadi putih menjelang hari kiamat. Faham? Dah manusia banyak lagi yang tukar tinyung. Nah, penari danduk Mekah rock. Nah, pendengar beat drama, pengarah drama pun Mekah juga. Nah, hak dosa banyak, tipu tanah macam-macam besar. Hak bahan bitisah ke seorang di Mekah tinyung juga tu. Jadi fa'af wadat rubanu, fa'af wadat maknanya menghitamkan batu ini khotaya bani Adam oleh banyaknya dosa manusia yang menciumnya. Nah. Jadi sunat kita mencium batu Hajar Aswad ni kalau kita sempat. Kalau tak sempat, orang ramai sangat, Nabi kata sunat lambai. Tawaf sampai ke atu lambai. Lambai ke arah batu tu lah. Nah, orang yang duduk di batu tu secara ke orang, kau lambai dia lambai ke. Orang lambai ke batu tu. Segini bodoh. Hak tepi Perak tu pada zaman sahabat. Neh, tepi Perak tu pada zaman sahabat. Zaman Zubair bin Abdullah. Kemudian disempurnakan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Buat sampai lagi bika. Neh, kemudian seterusnya sekarang ini setiasa ditukarlah Perak. Hak ikat Perak tepi tu. Hak batu tu hak hitam tengah tu. Neh, 10 cm je. Di tempat dia tu, tepi tu liling je. Tak, tempat lekat. Bukan hak hitam tu, batu Hajar Aswad. Tengah hok cek 3-4 util. Neh. Soalan seterusnya. Adakah sunat makmum sujud sahwi kerana imam meninggalkan sesuatu daripada sunat ma'at, atau imam memperbuat sesuatu yang disunatkan sujud sahwi? Contoh meninggal bacaan tayat awal. Imam tidak sujud sahwi. Baik. Imam tertinggal baca kunut, imam tak sujud sahwi. Makmum nak sujud sahwi, jawab je tak boleh. Malaikat setelah imam salam. Nah, imam salam baru boleh sujud sahwi. Jangan imam tak salam, kita sujud sahwi dulu, batal semayang kita. Saya telah bersolat isyak sebuah masjid. Saya berada di saf pertama berhampiran dengan imam. Saya dapati imam ini hanya mula menyebut Allahu Akbar setelah dia sepenuhnya melakukan satu rukun fi'li. Contohnya setelah dia sepenuhnya sujud, barulah dia mula sebut Allahu Akbar. Persoalan saya, bilakah keadaan paling afdal saya ikut perbuatan imam itu? Sama ada setelah sempurna perbuatan dapat dilihat atau setelah dia selesai menyebut Allahu Akbar. Baik. Tok imam ni, bila dia turun sujud, dia tak kata Allahu Akbar. Bila sampai dari bumi, kata Allahu Akbar. Dia gitu. Nah? Jadi dia ni confused. Sama ada se. Dia nak mula turun ikut sujud ikut imam tu, masa imam kata Allahu Akbar ke masa imam sampai dari ke bumi? Jawabnya, setelah imam sampai dahi ke bumi. Nah, sebab Nabi kita wa iza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud iaitu sampai dari ke bumi, fasjudu, maka barulah kamu sujud. Ya. Yeah? Cuma sunat bagi imam bila kita nak sujud mula bergerak turun, kita kata Allah. Ya. Yeah? Allahu akbar. Nah, bab dah hisapah ke bumi. Naik juga. Sami Allahu liman hamidah. Dan walaik hamidah kita pun sudah. Faham? Ha, jangan turun kosong. Apa boh? Allahu akbar. Nah, ha, jadi tidak ada petanda. Sebab tu payah makmum nak ikut dengan sama. Sebab keadaan semayang jemaah zaman Rasulullah, para makmum ini seperti barisan tentera yang cukup sama. Bila Nabi sujud turun bawah, sama sujud. Allahu akbar. Ha, jadi ikut perintah belakang. Nah, kita tak imam baru sujud. Ha, ni kejar, ni kejar, ni belakang, ni tunggu sujud. Macam-macam macam. Nah, jadi tak sama. Tak jadi macam skor pun. Nah, jadi macam skaut sekolah. Nah, ha. Cuma sunat tu imam mula bergerak, mula berkata. Nah, ha. Saya musafir dalam perjalanan, saya niat jamak takhir Zuhur dan Asar. Tapi setelah saya sampai tempat penginapan, saya dapati waktu Zuhur masih ada, lalu saya ubah niat tadi dan mula solat Zuhur serta Qasar dan niat untuk jamak Asar dalam waktu Zuhur. Apakah saya bangkit pada rakaat kedua Zuhur, saya dengar azan dari masjid berdekatan, saya terus selesaikan solat Zuhur. Tetapi solat Asar saya kerjakan lebih kurang 5-10 minit selepas solat Zuhur kerana niat putuskan jamak tadi. Apa komen? Baik. Dia nak semayang Zuhur dalam waktu Asar pukul 5 sekarang. Contoh. Tapi di sapa di hotel pukul 4:30, pukul 4 ada lagi waktu Zuhur. Maka dia pun tak jadi semayang jamak takhir, semayang jamak takdim. Ha, boleh, tak ada masalah. Nah. Ha. Dia yang tak bolehnya sampai masa yang kedua dah baru baru nak niat jamak takdim semula. Ha, tak boleh. Eh? Masuk Asar buat jamak takdim mula, jamak takdim apa habis dah Zuhur. Nah, kita niat nak jamak takhir, nak semayang Asar, Zuhur dalam waktu Asar. Sekarang baru pukul 2 katakanlah. Neh. Nah, ni baru pukul 2 petang. Neh. Nak semayang Zuhur dalam waktu Asar sekarang pukul 5. Siapa di hotel Kuala Lumpur baru pukul 4. Semayang dulu lah, kat gini nak pergi jalan pula. Nah, maka semayang jamak takdim boleh. Semayang Zuhur, lepas tu semayang Asar boleh. Neh. Nak jamak 4 saat boleh, nak buat 2-2 pun boleh. Tapi setelah semayang tengah, semayang Zuhur, masuk waktu Asar. Nah, jawabnya semayang waktu Asar kat gigi di dalam waktu Asar. Bukan jamak jadi, tak ada masalah. Semayang Asar biasa dalam waktu Asar. Nah, tak ada masalah pun ni. Kih ni berlaku tak ada masalah. Nah, yang tak boleh kita tak niat pun nak jamak semayang takhir. Kita biarkan waktu Zuhur berlalu tanpa niat nak semayang jamak takhir, maka berdosa kita. Niat tu kalau kita nak semayang Zuhur dalam waktu Asar sekarang, mesti niat dulu sekarang ni. Masa kita tengah shopping, tengah bawa kereta ni, niat nanti. Aku nak semayang Zuhur dalam waktu Asar sekarang. Bila kita niat gitu, masuk rambang Asar, kita nak semayang Zuhur, tak dosa. Pasal kita niat nak anjak lah nanti. Faham tak ni? Neh? Ha. Batal balik. Mula nak jamak takdim. Lepas tu? Ha. Ha, boleh? Boleh tak? Boleh tak? Maksudnya nak main Zuhur dalam waktu Asar tak? Ha. Saya musafir. Eh, habis dah ni. Ha. Apakah maksud Masya Allah? Bilakah kita digalakkan baca ucapan tersebut? Apakah yang perlu, doa yang perlu dibaca bila masuk supermarket? Apakah makna, makna benda ni? Fasih. Ha. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Apa kata Allah? Masya Allah budak ni. Ha, kan? Ha. Ma ming alik. Sya'a Allah. Tiga kalimah. Ma ming alik ma sya syim alik a hamzah sya'a. Lepas tu Allahu ma sya'allahu. Neh, jadi pendek masya-Allah. Neh, ma apa yang sya'a menghendaki Allah oleh Allah. Apa jua yang menghendaki oleh Allah. Nampak? Atau sekira-kira dikehendaki oleh Allah. Neh, ha. Jadi benda-benda ni biasanya kita cakap apabila kita berkaitkan dengan perkara-perkara yang berlaku dan benda-benda yang akan berlaku. Biasanya benda-benda yang telah berlaku. Nah, ha, jadi orang kata mana rakit dah ni. Padahal safety dah berobat pun semua tak baik pun. Ha, boleh kata Masya Allah. Nah, maknanya apa yang telah dikendaki oleh Allah. Adapun tengok perkara-perkara besar yang pelik yang berlaku, yang kita kira tak logik pada akan berlaku. Nah, tsunami ke apa. Tapi Masya Allah, apa yang dikendaki oleh Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kerana kaedah akidah ahli sunnah wal jamaah, apa yang Tuhan kandak pasti berlaku, Tuhan tak kandak tidak akan berlaku. Jadi ni ayat ni mengingatkan kita tentang akidah, supaya kita ingat kita hanya berikhtiar, Allah yang menjayakan segala-galanya. Kalau kita pakat segala-galanya tak jadi apa juga kalau Tuhan tak kehendak. Nah, jadi lazimkan sebut Masya Allah, menunjukkan kebesaran kuasa Allah, dan Tuhanlah iradatnya yang berkuasa veto mutlak. Nah, ha. Apakah doa yang perlu dibaca bila masuk supermarket? Dalam kitab-kitab fiqh kata sunat membaca doa perlindungan daripada syaitan bila masuk tempat-tempat yang bercampur aduk laki-laki perempuan atau ada berlaku maksiat di situ. Nah, yang antaranya disebut dalam kitab-kitab fiqh seperti pasar. Pasar bolak uang macam-macam, orang carut, ada orang maki, ada orang betul, ada orang molek, ada hak jual molek, ada jual lebong, ada. Nah, pusat jelek ada kat situ. Nah, maka sunat juga kita baca doa perlindungan. Nah, setengah-setengah ulama fiqh disebut sunat baca doa masuk tandas bila nak masuk kedai-kedai besar seperti itu. Nah, berarti kat depan pintu jaya maidennya. Nah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kata gitu. Nah, ataupun doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kata kuat biar jaga dengar. Nah, bukan jaga tu syaitan dalam tu macam-macam. Nah, dah promoter mari. Kan promoter kan? Dia masuk kan? Kalau kita pergi kat ubat gigi tak apa kan? Tapi kalau kita pergi kat ubat pipi, nah tak? Promoter mari lalu. Awak pakai skirt lah. Abang, ni baik lah ni. Ni. Nah, kita nak beli gula jadi beli datang tu. Tak? Nah, dah dia. Tak setah tu dengan pakai kain skirt. Dengan eyeshadow, dengan bulu mata ni. Kalau pelik. Nah. jadi minta perlindungan. Bukan kita masuk nak pergi goyang kaki wak lawa saja, kita ada peluang. Nah, darurah lah akhir zaman. Tapi baca doa perlindungan, nah. Masuk lakar kaki kiri dan keluar kaki kanan. Nah, kerana tempat tu tempat maksiat. Apakah makna fasik? Fasik ni al-khariju min ta'atillah, orang yang keluar daripada taat kepada Allah. Dengan sebab jadi fasik, tidak bertaubat daripada dosa besar ataupun kekal melakukan dosa kecil. Nah, sekali buat dosa besar, zina, fasik selalu. Dosa kecil ni sama-sama buat, ngeret sama awet, baru jadi fasik. Keluar sekali dua tak fasik lagi. Nah, jika seorang itu buat satu perkara mengikut sunnah Nabi, sedangkan dia tidak tahu yang dia lakukan adalah sunnah Nabi, adakah dia dapat pahala juga? Ya, dapat pahala. Nah, tapi yang dapat pahala yang lebih afdal, pahala orang yang belajar sunnah dan dia ikut sunnah tu. Nah, orang kata ini sunnah, dia pelajari hadis-hadis tentang sunnah, kemudian diamalkan pula, itu lebih lagi pahala. Contohnya Ali suka makan buah dulu sebelum makan nasi, sedangkan dia tidak tahu itu adalah sunnah Nabi. Dia boleh pahala juga, ya dapat pahala. Tetapi tak sama dengan pahala ikut sunnah. Nah, yang panggil pahala umum perbuatan yang bertepatan dengan sunnah panggil. Nah, bolehkah jelaskan sekali lagi kali ini? Suami tak perlu minta izin isteri untuk rojok semula ketika masih dalam iddah. Isteri yang telah cerai masih dalam iddah tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Saya minta jelaskan semula kerana jabat jari tadi ada kawan-kawan saya tidak setuju, terutama kaum wanita. Dah tak setuju dah nak buat ke mana? Setuju tak setuju dia pergi hukum dia lagu tu lah. Nah? Suami mana pula ada orang kata maknanya kalau kita nak rojok ni memanglah tak payah izin isteri. Nah, tetapi kita ni selama sangat duduk dalam jahiliah. Jahil tukir panggil. Faham? Dia tengok tukir. Nah? Tukir aja tukir. Tukir air nira bukan tukir orang isap ganja tu kan. Faham? Tukir tu bodoh-bodoh kelu sungguh. Nah, orang sakut situ, sakut situ. Tak tahu ke benda langsung. Nah? Makna benda manusia ni dia sentiasa memusuhi dengan benda yang dia tak tahu. An-nas aduwwu bima la ya'lam. Manusia dia musuh kepada perkara yang dia tak tahu. Dia tak belajar, tak mendalami agama, tak mari dengar surah, tak ada guru, lepas tu dengar perkara lain pada hak dia faham, dia tahu akan. Nah. Jadi suami tidak perlu izin dalam bab rojak. Nah, seperti mana suami tidak perlu wali dalam bab nikah. Nah, kalau kita khabar ke dia orang lelaki dak yang pakai wali, dia lawan tak? Dia dak awal pasal dia dengar tak orang kata gitu. Nah, tapi cik tak dia dengar. Tak kau wali, tak dia dengar lelaki tak kau wali. Nah. Jadi dalam bab rojak bila suami kata aku rojak kamu menjadi isteriku semula, semua ulama kata sah. Tak syarat izin, faham? Tak tahu ada orang hak baru ni kena ada izin pula. Nah, tu rekaan. Kalau kata ada orang ngajar yang kena izin isteri baru sah rojak, tak sah belajar orang tu memang ajaran sesat. Faham tak? Isteri yang bercerai memang kita duduk dalam iddah. Iddah ni duduk di dalam kawalan suami. Selama dalam iddah. Isteri ni bila kita cerai sebenarnya dia masih lagi separuh milik suami. Separuh telah terbebas. Bila habis iddah, habislah hak separuh lagi menjadi bebas. Satu diri bebas. Nah, separuh milik suami, separuh bebas. Kok mana bebas tak jadi milik suami? Perempuan yang cerai dalam iddah, suami tak boleh setuh. Suami tak boleh jimak, tak boleh nak peluk tiung, tak boleh. Nah, hak mana hak tak bebas lagi? Nak keluar rumah suka-suka, tak boleh. Nak nak pergi sini-sini suami tak benar, tak boleh. Dia tu cerai dah kan? Tahu dah cerai dah. Tapi suami kedok lagi tu. Suami lagi. Mu tu bini dia ke janda? Yang bebas ni janda. Habis edah nama janda. Dah habis edah bini orang. Dalang edah. Dia kata aku janda kena cerai. Bodoh tu. Nah. Kalau janda dah mu kena cerai, orang lain nikah lah mu. Perempuan dalam iddah bini orang ke janda? Nah, dah bini orang, lepas tu orang tu orang panggil dia. Orang, dah mu bini orang, dah orang tu dia suami ke dia? Ke jaga? Suamilah dah mu bini orang ni. Nah, dalam iddah, orang mari nak minang haram dah, tak sah nak nikah. Tak boleh, bini orang. Sebab tu tak sah nikah dengan isteri orang yang dalam iddah. Isteri ada dua, isteri hak biasa, isteri dalam iddah. Isteri dalam iddah isteri yang telah kena cerai. Nah, tapi dalam iddah. Apa panggil isteri? Pasal dak dak terlepas lagi. Habis iddah baru terlepas. Tuhan kata wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan isteri yang kamu cerai daripada rumah-rumah kamu. Wala yakhrujna, dan mereka tidak boleh keluar. Buka dalam kitab Nusyus. Isteri yang duduk di dalam iddah cerai wajiblah taat pada perintah suami melainkan jima. Faham? Melainkan istintak, perintah untuk bersedak-sedak itu tak boleh taat pasal tak rajak. Nah, perintah lain benda tu nah, basuh baju, so basuh apa basuh baju basuh ring kereta kau. Nak umpam lah. Nah, kena taat. Dah bila habis taat, habis iddah. Bila habis iddah nama janda. Bila janda baru boleh masuk meminang. Aje lu. Ha. Terangkan perbezaan antara sunnah dengan sunatnya tak akhirnya hak tak dah insya-Allah minggu depan. Adakah benar harut marut malaikat yang dikurniakan nafsu oleh Allah SWT dan turunkan ke bumi hidup seperti manusia? Baik. Harut marut ni wajib kita beriman lah kerana disebut di dalam Quran, disebut di dalam hadis. Tetapi kalau kisah maknanya dia ini bernafsu dan turun menjadi manusia, ini tidak wajib lah kita percaya kerana bukan hadis mutawatir. Nah, ini adalah khabar Israiliyat saja. Jadi setakat kita beriman harut marut sudahlah. Nah, kata setengahnya adalah malaikat. Nah, cukup setakat tu. Kemudian beza sunnah dengan sunat. Dia tengok pada takrif tu sendiri. Benda makna sunnah. Sunnah ni ma'udhifa ila Nabi SAW min kaulin au fi'lin. perkara yang disandarkan pada Nabi, perbuatan atau perkataan Nabi. Hak Nabi buat atau hak Nabi kata itu sunnah. Nah, sama ada hak wajib atau hak sunnah. Nah, sunnah lain. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang kalau kita buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Nah, jadi ada sunnah yang bukan sunnah. Nah. Kita naik motosikal, cikgu. Nah, kita pun tengok ada orang tepi jalan nak pergi tang mana, biar kita gandang orang pergi tolong tau. Nah. Sunnah tak tu? Dak apa salah mana Nabi tak naik motosikal gandang-gandang orang itu. Tapi kita tolong orang tu boleh pahala sunnah. Tu sunnah. Faham tak? Neh. Tu sunnah, benda yang kita buat baik boleh pahala walaupun Nabi tak buat, tapi contoh tu baik. Kalau Nabi ada pun Nabi kata baik. Benda tu boleh pahala. Sunnah ni walaupun benda baik tapi Nabi tak buat gitu, tak dikatakan sunnah. Nah, walaupun comel lagu mana pun, tapi dia nak Nabi buat. Nah, Nabi menunggang kuda, sunnah. Dengan kuda sunnah. Mana Nabi pernah tunggang, kita tunggang kuda. Menunggang motosikal, bukan sunnah. Dan nak pergi park, nak pergi tempat yang baik, nak pergi masjid, nak pergi dengar naik motosikal, bukan sunnah. Dah boleh pahala sunat, apa pun dah buat tempat kebajikan. Faham lagi? Sunnah ni hak Nabi ada buat, macam pakaian hak Nabi pakai, sunnah. Perkataan tu memang Nabi kata, sunnah. Contoh lepas mayang Nabi kata astaghfirullahalazim, tu sunnah. Nah, boleh pahala. Nah, zikir je pahala ikut Nabi je. Lepas mayang Nabi ada tak baca surah apa benda ni, inna a'tayna? Tak ada lah wirid lepas mayang. Tak ada lagi dalam mana-mana zikir lepas mayang Nabi baca inna a'tayna kal kausar. Tapi kita pergi baca, nah, sunat. Boleh pahala sunat. Sunnah tak, pasal Nabi tak amal gitu. Faham lagi? Jadi sunnah ni hak Nabi buat saja. Kalau hak sahabat buat, bukan sunnah lagi. Nah, wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mana esok, mana usia tu saya tak ada. Isnin dengan selasa.